Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, terkait dengan hadis kemarin yang barusan antum baca, iya, fihi dhaf, iya, di sana ada kelemahan. Barakallahu fikum. Dari sisi Raja Ibnu Abi Raja Tayyib. Barakallahu fikum. Namun di sana ada penguat. Qala al-Hafidh, akhrajahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah. Min tariq Abdullah ibn Buraidah al-Aslami an Hanzalah ibn Ali ibn Mihjan ibn al-Adrad Tayyib. Barakallahu fikum. Itu sanadnya. Iya. Unzur al-Isabah fi ma'rifati sahabah. Barakallahu fikum. Sehingga isnaduhu hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man madaha fi syi'ri. Bab tentang seseorang yang memuji syair. Barakallahu fikum. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hajjaj, telah menghabarkan kepada kami Hajjaj. Hajjaj di sini adalah Hajjaj ibnu Minhal. Iya, Hajjaj ibnu Minhal. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Muhammad As-Sulami Maulahum Al-Basri, Thiqatun Fadil. Qala haddathana Hammad ibnu Salama, telah menghabarkan kepada kami Hammad bin Salama. Thiqah. An Ali ibn Zaid, dari Ali bin Zaid, wahuwa ibnu Judu'an. Ali bin Zaid ibn Judu'an dhaif. An An Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman putranya Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabi. Abu Bakrah siapa namanya? Muhammad. Abu Bakrah siapa namanya? Ahmad. Tayyib Nufai ibnul Harith. Abu Bakrah Nufai ibnul Harith. Barakallahu fikum. Ya, Abdurrahman ini putranya Siqah. Abdurrahman bin Abi Bakrah Siqah. Anil Aswad ibni Sari' dari Al Aswad bin Sari' At-Tamimi As-Sa'di. Barakallahu fikum. Sahabiyun Al-Aswad ibnu Sari', ini seorang sahabi. Nazala Basra, beliau mukimnya, tinggalnya di Basra. Mata fi ayyamil jamal, dan beliau meninggal pada saat hari-hari Perang Jamal. Barakallahu fikum. Perang Jamal ini perang siapa lawan siapa? Muslim lawan musyrikin Quraisy, Romawi atau Persia? Anas. Perang Jamal. Muslim lawan musyrikin. Hah? Lawan Romawi atau Persia? Muslim versus Muslim. Iya. Itu antara siapa? Aisyah dengan Ali. Dengan Muawiyah. Iya, Aisyah dengan Muawiyah. Yakin? Perang Jamal itu adalah perang antara iya, pasukan Aisyah dengan Muawiyah. Yakin? Insyaallah. Enggak kebalik. Aisyah dengan Muawiyah atau Aisyah dengan Al-Hasan ibnu Ali? Yakin? Abdurrahman Az-Zuhri. Bunga soalnya Az-Zuhri. Zahra. Min Bani Zuhra. Abdurrahman Az-Zuhri. Perang Jamal itu Aisyah lawan siapa? Hah? Lawan Ali, bukan Muawiyah. Yakin? Enggak kebalik. Atau Muawiyah lawan Ali? Wallahu a'lam. Syakka Az-Zuhri. Tayyib. Mana yang rajin ini Ramadan? Bang Roma. Tayyib, yang rajih perang Jamal itu antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Kalau Muawiyah dengan Ali itu perang sih Siffin. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Al-Aswad ibn Sari' ini barakallahu fikum huwa asy-syair al-masyhur. Dia ini memang dikenal sebagai pujangga, iya, penyair pada masanya, Al-Aswad Ibnu Sariyah. Barakallahu fikum. Qala al-jihad, al-jihad, al-jahid, salah, alif lam jim alif ha dha, al-jahid fil bayan wat tabyin, dalam kitab al-bayan wat tabyin, huwa alladhi qal, beliau inilah penyair yang mengatakan, fa in tanju minha tanju min dhi azimatin, iya, fa in tanju minha tanju min dhi azimatin, wa illa fa inni la ikhaluka najian. Ini syair yang sering dinukilkan oleh mereka para ulama, iya, khususnya terkait dengan barakallahu fikum fitnah. Ini sering dinukilkan oleh mereka dan ternyata itu adalah ucapannya syairnya Al-Aswad Ibnu Sari. Fa in tanju minha tanju min azimatin. Kalau kamu bisa selamat dari fitnah-fitnah itu, maka kamu selamat dari perkara yang sangat besar. Wa illa, kalau tidak, fa inni la ikhaluka najian. Saya tidak menduga kamu bisa selamat darinya. Barakallahu fikum. Iya, ini sering dinukilkan oleh para ulama dan juga dinukilkan oleh barakallahu fikum Ibnu Qayyim, juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam beberapa risalahnya. Ayat. Itu Al-Aswad Ibnu Sariyah. Qal, berkata Al-Aswad, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, qad madahtullaha bimahamida wa midah wa iyyaka, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian banyak pujian-pujian dan sanjungan, wa iyyaka, demikian juga anda saya puji. Faqal, maka Rasul mengatakan, amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Ya. Adapun Rabbmu, maka dia adalah zat yang menyukai pujian. Barakallahu fikum. Sebatas itu. Ya, barakallahu fikum. Dalam sebagian riwayat barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Al-Aswad hanya mencukupkan itu saja. Baik. Faja'altu anshuduhu, maka setelah itu aku pun mulai, iya, membacakan barakallahu fikum syair-syairku. Barakallahu fikum. Fasta'dhana rajulun tiwalun asla'un, ketika aku sedang membacakan syair, tiba-tiba ada seseorang yang tinggi, asla, huwalladhi inhasara sya'ru ra'sihi, huwalladhi inhasara sya'ru ra'sihi min muqaddimir ra'si, min muqaddimir ra'si. Asla itu adalah orang yang barakallahu fikum, iya, botak gitu ya, rambut kepala bagian depan kayak profesor gitu ya, depannya itu habis, inhasar itu nggak ada rambutnya, barakallahu fikum. Baik, jadi tiba-tiba ada orang yang berpostur tubuh tinggi ya, rambutnya itu apa, sudah habis bagian depan, minta izin untuk apa? Masuk menemui Rasul. Faqala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, uskut. Diam. Iya. Diam. Ini yang mau masuk bukan orang sembarangan, ha. Barakallahu fikum. Fadakhala. Kemudian orang tersebut masuk. Fatakallama sa'atan. Iya. Orang tadi bicara sebentar kepada Rasul, menyampaikan hajahnya, kebutuhannya. Thumma kharaja. Iya. Kemudian orang tersebut keluar, selesai. Fa ansyattuhu. Maka aku pun melanjutkan syair-syair yang tadi aku bacakan di hadapan Rasul. Thumma ja'a, datang lagi orangnya. Iya. Fasakkatani. Maka Rasul memintaku untuk diam. Ketika orang itu datang, jangan baca syair. Gitu ya. Thumma kharaja. Orangnya pergi lagi. Fa'ala dzalika marrataini aw tsalatsan. Iya, beliau melakukan hal tersebut 2 kali atau 3 kali. Setiap orang ini mau masuk, baca syairnya dihentikan sama Rasul. Nah, ngomong, keluar, lanjut lagi. Barakallahu fikum. Baik. Fakultu, maka Aswad mengatakan, "Man hadzal ladzi sakattani lahu?" Iya. Siapa Rasul? Orang yang membuat Anda itu menghentikan aku membacakan syair. Barakallahu fikum. Al-Aswad tidak kenal dengan dia, padahal dia orang yang terkenal. Barakallahu fikum. Qala, Rasul mengatakan, hadza rajulun la yuhibbul batil. Iya. Orang satu ini tidak senang dengan kebatilan. Iya. Orang satu ini, barakallahu fikum, tidak senang dengan kebatilan. Barakallahu fikum. Kira-kira siapa? Hah? Dia adalah Umar bin Khattab. Iya. Dalam sebagian riwayat, dalam barakallahu fikum riwayatnya At-Tahawi, huwa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Iya, huwa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Baik, iya. Karena apa? Rasul tahu dengan karakternya Umar. Beliau orangnya serius. Mengapa ya? Baik. Dan demikian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita ambil ya pelajaran barakallahu fikum, bagaimana cara beliau bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Beliau menyesuaikan diri dengan karakter mereka. Gitu ya. Beliau tahu Umar ini barakallahu fikum ya agak kurang suka dengan syair-syair. Sehingga apa? Ketika beliau mendengarkan syair dan Rasul senang, gitu ya. Tapi untuk Umar kurang suka. Makanya ketika dibacakan syair, Rasul mengatakan, berhenti dulu. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga barakallahu fikum, kita bisa melihat perubahan sikap beliau barakallahu fikum. Iya. Ketika barakallahu fikum beberapa orang sahabi masuk ya minta izin untuk berbicara dengan beliau. Gitu. Abu Bakar masuk, beliau duduknya santai, gitu ya, bertelekan. Umar masuk juga santai. Tapi giliran Utsman yang minta izin, langsung beliau merapikan duduknya agak sedikit resmi serius. Gitu ya, dan itu diamati oleh Aisyah. Aisyah bertanya, "Kenapa Rasul? Abu Bakar masuk, Anda santai." gaya duduknya. Umar juga demikian. Tapi giliran Utsman yang masuk, Anda berubah. Iya. Yang tadinya agak tersingkap, barakallahu fikum. Tayyib. Betis beliau paha beliau, ada yang mengatakan betis beliau, barakallahu fikum. Tapi giliran Utsman yang masuk, beliau langsung rapi duduknya. Kenapa, Ikhwan? Hah? Karena Utsman itu dikenal sebagai seorang sahabat yang pemalu. Iya. Apakah tidak pantas saya malu dengan orang yang malaikat itu malu dengannya? Barakallahu fikum. Baik, karena Rasul tahu karakternya Utsman yang pemalu, kalau Rasul duduknya seperti itu, Utsman nanti jadinya enggak enak, gitu ya. Canggung, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Rasul mengganti cara duduknya, barakallahu fikum. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan sahabatnya. Beliau paham karakter mereka masing-masing dan beliau bisa menempatkan posisinya. Iya, sehingga semua orang tuh senang bergaul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan ya. Tayib. Beliau bukan orang yang egois, pokoknya pilih senangnya saja, mana yang barakallahu fikum nyaman buat tayib. Bukan milih hanya nyaman buat beliau saja, tapi beliau berusaha untuk membuat orang yang bergaul dengannya itu merasa nyaman. Barakallahu fikum ya. Sebuah karakter, barakallahu fikum, sifat yang butuh ya kita tiru dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebanyakan kita gaulnya kan cuman yang nyaman buat kita saja ya. Enggak mikir orang lain dengan tingkah laku kita, tindak tanduk kita yang enggak nyaman, enggak urusan. Yang penting buat gua enak, ngapain mikirin orang lain? Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum karakter yang tidak bagus. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Namun barakallahu fikum isnad hadzal hadis dhaif. Sanadnya lemah. Di situ ada Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif. Barakallahu fikum ya. Baik. Walakin shahha mukhtasaran. Tetapi riwayat ini sahih kalau diriwayatkan secara ringkas, yaitu sampai pada lafaz ya Rasulullah qad madahtullaha bima hamida wa midahin wa iyyaka, sampai di situ barakallahu fikum sanadnya hasan li ghairihi, tanpa menceritakan tentang kisah masuknya Umar. Iya. Barakallahu fikum. Sebagaimana nanti akan datang penguatnya pada hadis nomor 859. Iya. Yaitu riwayatnya Al-Hasan Al-Basri dari Al-Aswad bin Sari'. Al-Hasan Al-Basri lam yasma' minal Aswad. Sehingga inqita' padanya, namun dikuatkan dengan riwayat yang kita baca tadi, Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif, satunya mengkotik, satunya dhaif, sama-sama dhaif yasir bisa naik. Cuman sampai pada lafaz ya Rasulullah qad madahtullaha bima hamida wa midahin wa iyyaka, tanpa menceritakan kisah masuknya Umar barakallahu fikum. Baik. Ya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Sulaiman qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ali, itu Ali ibnu Jud'an, an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an al-Aswad ibn Sari' qultu lin-nabi madahtuka wa madahtullaha azza wa jalla. Barakallahu fikum. Ini beliau sebutkan barakallahu fikum untuk menguatkan riwayatnya Hajjaj ibnu Minhal barakallahu fikum, tapi tidak menghilangkan barakallahu fikum kedhaifan padanya. Karena apa? Madarnya masih sama. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab wa tahbihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.